Saat pertama saya ketemu denganku, semula ada rasa sayang, dan sampai dengan sekarang ini tumbuh bersama, dan saya rasa ku tuh sapu bahagia. Hadiah terindah dari Tuhan untuk saya jaga di hari bahagia ini. Saya mau berjanji untuk setia bersama dengan kau sampai tutup usia. Semohon tetap pegang sebut tangan. Apapun yang terjadi, saya harap ku mau bertahan bersama dengan saya lewati pahit dunia sampai kelak sadengko bahagia. Di dunia dari sekarang sampai selamanya, saya akan selalu jaga dan jaga semampu raga dan sekuat sapu tenaga hingga nanti Papa Yesus bilang stop. Tapi selama saya ada, cinta akan terus saya drop. Saya akan lindungi tak sedikit pun saya biarkan koi terluka, dan bersama satu dua lewati hingga ajal menutup mata. Berjalan.